Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني دين أعزني وأسكم الله كتاب بشكر بار الله سبحانه وتعالى الحمد لله لكسمباتان sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan amal kebaikan insyaallah, karena yang kita lakukan adalah termasuk bagian daripada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ialah kewajiban untuk talabul ilmi atau tafaqquh fid din. Dan talabul ilmi atau tafaqquh fid din ini adalah merupakan amal yang paling utama, karena dengan tafaqquh ini insyaallah kita akan mendapatkan ilmu nafi, mendapatkan ilmu yang salim, yang di atasnya akan bisa tegak amal saleh, di mana tujuan kita semua hidup adalah beribadah hanya kepada Allah, ialah melakukan kegiatan amal ibadah yang disebut dengan amal saleh. Maka seorang muslim tentu harus memberikan perhatian yang besar terhadap kewajiban talabul ilmi. Bahkan yang kalian sudah ikut kajian di pagi hari, Rabu pagi hari, di antara prinsip dakwah salafiyah adalah al-ihtimam wal-i'tina bi talabil ilmi syar'i, bahwa kewajiban tiap muslim adalah harus adanya perhatian yang besar terhadap kewajiban menuntut ilmu syar'i, dan itu menjadi hal yang paling pertama kali ditekankan oleh para ulama. Karena kita terus harus berusaha bagaimana kita bisa menyempatkan diri kita semuanya untuk bisa ta'allum luda tafaqquh fid din, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja, dengan catatan bahwa kita adalah mengkajinya adalah mengkaji Islam yang disampaikan berdasarkan Al-Kitab Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama Al-Sunnahnya. Kemarin dulu kita masih membaca syirik fit ta'ah. Selesai apa ya? Jadi sebelum kita teruskan, bahwa dari sekian banyak pembahasannya lalu, yaitu asyirku fi ta'ah, dapat diambil beberapa poin penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwa at-ta'ah minal ibadah, bahwa ta'at termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ta'at adalah termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua bahwa mentaati ulama atau yang lainnya di dalam merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, di dalam merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu adalah termasuk syirkun akbar, adalah syirik akbar. Sudah pada ayat yang pertama kita sampaikan dulu ya, bahwa mentaati ulama dan selain mereka dari makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hukum Allah ya, di dalam merubah hukum Allah azza, yang halal diharamkan atau sebaliknya adalah termasuk syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memberikan ketaatan terkait dan masalah-masalah ibadah, masalah hukum, menetapkan halal haram, itu semua harus kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bahwa menetapkan hukum halal dan haram itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hukum halal dan haram itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inil hukmu ilallah. Jadi berdasarkan beberapa ayat yang telah kita baca bahwa hukum halal haram adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang lain yang termasuk penting adalah bahwa berdasarkan beberapa ayat yang dibawakan ini adalah memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketaatan ini, bahwa bentuk syirik diantaranya adalah syirik dalam ketaatan ya. Jadi penjelasan di atas adalah mengandung penjelasan pula bahwa dalam ketaatan itu adalah ada unsur syirik atau syirik gimana penjelasan ya, menyusunnya agak sulit, bahwa syirik di antara macam-macam syirik adalah syirik dalam ketaatan ya, bahwa di antara macam-macam syirik adalah ada syirik dalam ketaatan, asyirku fit ta'ah ya. Ini apa namanya dari bahasan yang lalu. Dan demikian maka juga dapat diambil faedah bahwa makna ibadah adalah luas. Makna ibadah itu adalah banyak, meliputi semua perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik dalam bentuk ucapan dan amal yang zahir dan yang batin. Ya, seperti definisi ibadah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ternyata kalau demikian macam-macam ibadah banyak, luas. Ibadah tidak hanya sholat, ya tidak hanya puasa, tidak hanya sujud dan seterusnya. Tapi ibadah ada luas, meliputi semua apa saja yang dicintai Allah Azza Wajalla, yang diridhoi olehnya, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Ya, dan yang zahir dan yang batin. Ini perkara penting seperti ini. Bahwa qaulul qalbi kalau sesuai dengan syariat itu jadi ibadah. I'tiqad kita, akidah kita, bila akidah kita adalah sudah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Baik i'tiqad untuk meyakini kebenarannya atau i'tiqad untuk meyakini kebatilan suatu perkara. Ya, itu jadi ibadah. Seperti kita meyakini kebenaran akidah Islam ya, kita wajib meyakini kebatilan akidah yang non-muslim. Ya. Kita wajib meyakini seperti itu. Dan keyakinan seperti itu termasuk ibadah. Kalau dijelaskan, waktunya habis untuk menjelaskan mana ibadah yang zahir dan yang batin. Tapi insya Allah sudah paham. Kemudian berikutnya adalah Beberapa penjelasan di atas menunjukkan akan wajibnya untuk berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajibnya kita berhukum kepada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah kita wajib ridho untuk menerima kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib ridho dan menerima kepada ketetapan-ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab dalam ayat fala rabbika la yu'minu dan seterusnya, ya. Kemudian poin berikutnya bahwa orang yang berhukum kepada selain syariat Allah, kepada selain yang Allah turunkan, yaitu kepada selain syariat Allah SWT, maka dia tidaklah termasuk orang yang beriman. Jadi orang yang secara sahaja tidak mau berhukum kepada hukum Allah, maka dia adalah orang yang tidak beriman. Atau dibalik, bahwa orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, maka dia bukanlah orang yang beriman. Ya. Kemudian poin berikutnya bahwa orang yang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah SWT, maka itu adalah termasuk tauhid. Ya. Bahwa orang yang menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah SWT itu adalah termasuk tauhid. Berarti kalau demikian, maka orang yang berhukum, ya, orang yang berhukum dan hukum selain hukum Allah SWT, atau kepada orang yang tidak kembali kepada hukum Allah, berarti dia adalah berhukum dengan tauhid. Ya, orangnya berarti berhukumnya kepada tauhid. Jadi orang yang menghukum perkara tidak dengan hukum Allah disebut tauhid, maka orang yang berhukum berarti berhukum kepada tauhid. Ya. Kemudian poin berikutnya apa? Adalah wajibnya kita mengkufuri kepada tauhid. Kita wajib mengkufuri kepada tauhid. Kemudian poin berikutnya adalah bahwa kita wajib untuk memenuhi ajakan untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya berpaling dari seruan itu adalah termasuk minan nifaq, termasuk kemunafikan. Ya, jadi memenuhi ajakan untuk berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla ini adalah perkara yang menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya, dan berpaling dari seruan untuk berhukum dengan hukum Allah ini adalah minan nifaq, termasuk kemunafikan. Kemudian yang termasuk penting adalah bahwa pernyataan bahwa berhukum yang penting adalah untuk merif keadilan. Adalah mereka keadilan. Yang seperti ini tidaklah menjadi udur diperbolehkannya untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernyataan bahwa di dalam kita berhukum adalah yang penting tegaknya keadilan, itu tidaklah bisa diterima sebagai udur, sebagai alasan untuk kita bisa menerima berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemarin dulu penjelasannya ada bahwa yang namanya berhukum kepada hukum Allah di sini tidak cuma sekedar targetnya adalah keadilan. Tetapi adalah apa? Adalah ta'budiyah. Adalah untuk beribadah. Di samping keadilan adalah ta'budiyah. Itu adalah yang lebih penting. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa yang penting dalam perkara hukum ini kan kita adalah tekan keadilan. Maka apa hukum apa saja boleh. Nah, mau yang seperti itu ini kan enggak benar, ya. Maka alasan bahwa yang namanya berhukum adalah tegaknya keadilan. Ya. Maka ini tidak bisa diterima sebagai udzur untuk kita kemudian bisa menerima ajakan untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Di antara poin-poin yang penting untuk kita ingatkan. Kalau demikian maka ada hal yang otomatis termasuk di dalamnya adalah masyru'atu ta'limil jahil, ya. Disyariatkan untuk mengajari kepada orang yang jahil. Disyariatkan untuk kita mengajari kepada orang-orang yang jahil. Ini di antara poin-poin yang penting dari bahasan yang lalu yang telah kita sampaikan berdasarkan beberapa ayat yang dibawakan. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Umurun ukhra tunafi tauhida. Kemarin ada usulan di antara antum ada yang baca. Ya. Suara apa? Usir. Yakfi awalan. Subhanallah khairan. Jadi kita beralih kepada bab berikutnya adalah umurun ukhra tunafi tauhid. Perkara-perkara yang lain yang bisa menafikan tauhid atau menghilangkan tauhid atau membatalkan tauhid. Jadi kalau begitu membatal-batal tauhid ini amat banyak. Di antaranya kemarin adalah asyirku fitu'ah. Perkara lain yang bisa membatalkan tauhid atau menafikan tauhid adalah seperti yang akan dijelaskan kemudian. Hada wa unaka asya'un tunafi tauhida wa taqtadi ar-riddata 'anil islam minha su'ud dhanni billah. Hada demikianlah. Jadi hada ini ke atas. Hunaka asya, di sana ada beberapa hal. Hal-hal yang lain maksudnya, di samping yang sudah dibahas, ya. Ada syirik fi tawakkul, asyirik fi ta'ah, syirik fi mahabbah, masalan. Kemudian di sana ada hal-hal lain yang tunafi tauhid, yang menafikan tauhid. taqtadi riddata, yang menuntut ar-riddah al-Islam, yang menuntut atau yang mengharuskan atau yang konsekuensinya adalah ar-riddah, keluar dari Islam ini. Ya, ar-riddah keluar dari Islam. Kalau terjemahan Indonesia seringnya ridah itu apa, Pak? Murtad, diterbangkan orangnya. Sebenarnya ada kekeliruan ya. Ridah itu kan perbuatan, masdar. Orangnya disebut murtad. Ar-riddah adalah perbuatan yang tadinya setelah dia masuk dalam Islam, kemudian kembali kepada kekafiran. Itu ridah. Ya. Kembali ke belakang. Itu mana bahasa. Jadi kembali kepada kekafiran. Maksudnya adalah sering diterjemahkan murtad. Ya. Dalam sinusa itu terjemahnya jadi murtad. Isim apa? Fa'il, tetapi kemudian diterjemahkan dengan apa? Dengan masdar. Kalau dalam sinusa itu seperti itu. Coba kalau diterjemahkan riddah saja orang enggak paham. Kalau seperti terjemahan murtad orang jadi paham. Karena seperti itu. Ya, bahasa sinusa itu sering seperti itu. Ya karena keterbatasan bahasa kita. Jadi di sana ada beberapa hal yang menafikan tauhid, yang mengharuskan ar-riddah, keluarnya seseorang al-islami dari Islam ini. Dengan bahasa lain, yang menyebabkan orang menjadi murtad. Minha di antaranya adalah su'udzanni billah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini merupakan amalan yang amat berbahaya. Ini su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang seorang ketika dia mungkin sudah merasa banyak ketaatan, banyak berdoa, tapi kemudian ternyata merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam hidup ini, seolah-olah jadi apa? Bisa muncul su'udzan. Ini bahaya. Ya. Ini berbahaya. Padahal su'udzan termasuk amalan yang yunafi tauhid. Maka kemudian dikatakan fasu'udzanni billahi khatirun. Li'anna husnadzanni billahi min wajibati tauhid. Wa su'udzanni bihi yunafi tauhid. Sebenarnya dengan kalimat ini sudah cukup ya. Cukup dipahami. Fasu'udzon billah khatirun. Maka su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Mau ada yang tidak paham su'udzon itu apa? Su' itu buruk. Ya, saya su' su'an. Adzon itu adalah ya dzon, dugaan. Jadi dalam bahasa kita seringnya su'udzon berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah itu adalah khatirun, perkara yang amat berbahaya. Ya, perkara yang amat berbahaya. Li'anna husnudzon, sebab husnudzon berbaik sangka billahi kepada Allah Subhanahu wa taala min wajibati tauhid, termasuk kewajiban tauhid. Ya. Termasuk kewajiban tauhid, tuntutan tauhid. Wasudzon bihi, maka su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yunafit tauhid, adalah pertentangan atau menafikan kepada tauhid seseorang. Ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi su'udzon kepada Allah adalah perkara yang khatir, amat berbahaya. Ya, amat berbahaya. Sebab apa? Sebab su'udzon kepada Allah ini akan bisa menyebabkan yunafit tauhid. Hila apa? Bisa menafikan tauhid atau membatalkan tauhid seseorang. Seperti atas disebut taqtadi ar-riddah al-Islam, menuntut ya, konsekuensinya adalah apa? Orang itu akan keluar dari Islam ini. Ini kalau seseorang jatuh ke dalam su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terusnya waqad wasallahu al-munafiqina annahum yadunnuna bi ghairil haqqi. Faqala ta'ala yadunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyyati. Yaquluna hal lana min al-amri min shay'. Qul innal amra kulluhu lillah. Kemudian waqad wasallallahu al-munafiqin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafik. Annahum, bahwasanya mereka itu yadunnuna bihi. Mereka yadunnuna bihi. Apa? Mendakwakan, menuduh kepada Allah ghairul haqqi, dengan tuduhan yang tidak benar, dengan dugaan yang tidak benar. Yadunnuna, mereka menduga kepada Allah, ya, bersangka kepada Allah ghairul haqq, dengan dugaan yang tidak benar, dengan anggapan yang tidak benar. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 153, yadunnuna billahi wal haqq, mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik itu yadunnuna billah, menduga-duga kepada Allah ghairul haqqi, dan dugaan yang tidak benar. Dengan dugaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, itu dengan dugaan al-jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', apakah kita dalam perkara ini memiliki hak, ya, walaupun sedikit. Qul innal amra kulluhu lillah, katalah bahwa semua urusan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya perang Uhud, ya. Perang Uhud, kemudian waktu itu kan kaum muslimin kemudian qatullah mendapat kekalahan. Hanya orang-orang munafik ada di sana. Kemudian di antaranya mereka menyatakan, hal lana minal amri min syai', apakah kita ini punya hak untuk menetapkan sesuatu, bahwa ini tidak semata-mata kembali kepada Allah Azza, tapi kita punya apa? Punya hak untuk apa namanya menetapkan sesuatu. Maka dijawab dalam ayat qul innal amra kullallah, semua urusan ini kembali kepada Allah Azza. Nah, kemudian di antara yang dijelaskan dalam tafsir, yaduna wairul haqqi, tuduhan itu adalah tidak hak, tuduhannya tidak benar, anggapannya tidak benar, bahwasanya Allah Azza wa tidaklah akan menolong kepada kita kaum muslimin. Allah tidaklah akan menolong kepada Muhammad SAW. Allah itu tidak akan memenangkan kepada Islam. Islam itu akan lenyap, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti yang akan dijelaskan kemudian. Ya. Ini diantara su'udhunnya mereka orang munafik kepada Allah Azza. Padahal di dalam Al-Quran jelas, in tansurullah yanshurkum, yanshurkum, kalau kalian menolong Allah, Allah akan membela kalian. Dan ayat-ayat yang lain atau hadis yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Jelas mereka itu su'udhun kepada Allah SWT. Cuma di sini kita perlu untuk berupaya bagaimana supaya kita itu tidak sampai jatuh pada su'udhon, ya. Ini yang penting. Ialah kita itu harus berusaha untuk memahami, memahami nama dan sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna. Ya. Ini penting supaya kita tidak terjatuh ke dalam sikap su'udhon. Kita wajib memahami Allah itu maha sempurna. Allah itu maha adil, tidak pernah berbuat zulum kepada siapapun. Ya, ini harus ditanamkan. Allah itu maha adil. Kemaha adilan Allah Azza bahkan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya. Karena maka perbuatan-perbuatan Allah itu semuanya dibangun di atas keadilannya. Ya. Dibangun di atas keadilannya. Tidak asar, tidak ada unsur zulum sekecil apapun. Ya. Kepada siapapun. Ya. Termasuk ketika Allah memberikan azab kepada umatnya nanti yang durhaka, bukan perbuatan zulum dari dia, bukan zulum, tapi itu adalah akibat daripada perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Allah itu maha adil di atas segala-galanya, keadilannya sempurna. Ya. Karena maka tidak ada sedikit pun Allah berbuat zulum pada siapapun. Sehingga ketika kita merasa suatu saat masalah mendapatkan musibah, suatu saat merasa musibah ini terus apa namanya napanya beruntun. Atau mungkin usahanya selalu bangkrut barangkali. Atau mungkin apa sakit yang tidak kunjung apa sembuh, padahal sudah berobat ke sana kemari. Nah, ini jangan sampai kemudian ada su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tidak boleh. Ya, kalau kita beriman, ya seandainya kita suatu saat mendapat musibah, nisa ini karena apa? Karena kelalaian kita. Nisa ini adalah karena ujian Allah untuk kita. Dan sudah. Kita terus ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan saya kalau saya ternyata dijadikan orang enak, barangkali akan jauh darinya. Ya, tidak mau dekat kepadanya. Mungkin kita tidak akan kenal salaf atau yang lain. Ya. Jadi kita berusaha untuk apa? Meredam hati kita yang semuanya adalah terkait dengan diri kita masing-masing. Maksudnya apa? Kesalahan kita selalu itu seperti itu. Allah sebab apa? Allah tidak pernah zulum kepada siapapun. Ya. Allah tidak pernah zulum kepada siapapun. Ini harus kita memahami sifat Allah SWT yang maha sempurna tadi. Allah maha adil. Allah maha sempurna keadilannya. Ya. Tidak pernah berbuat zulum kepada siapapun. Dan karenanya maka kita tidak boleh ada su'udzon kepada Allah sedikit pun. Ini berbahaya kalau sampai terjatuh kepada su'udzon kepadanya. Kemudian si lain, kita juga harus memahami bahwa Allah itu adalah disebutkan maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita paham dua sifat ini saja, dua nama ini yang menunjukkan sifatnya. Ar-Rahman ini adalah menunjukkan sifat Allah yang maha luas rahmatnya. Kasih sayang itu amat luas. Ya. Tidak terbatas. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah apa? Aplikasinya. Seolah-olah ini perwujudan dari kata sifat Allah yang maha luas tadi rahmatnya. Sehingga Allah kemudian berkenan memberikan ampunan kepada setiap orang yang berbuat dosa, memberikan rezeki walaupun dia masih banyak maksiat, memberikan kemudahan-kemudahan padahal dia dalam keadaan umumnya apa? Orang yang sebenarnya kurang banyak ibadahnya atau yang lain. Punya rahmat Allah itu maha luas. Ya. Kasih sayangnya amat luas, bahkan dulu sering kita singgung, ya. Ketika ada seorang tawanan wanita di dalam penjara pada zaman Rasulullah, wanita itu dalam keadaan menangis karena apa? Berpisah di satu sini saya menangisnya karena di penjara. Keduanya berpisah dengan anaknya yang masih balita, masih menyusu. Maka dia meminta izin untuk dipertemukan dengan anaknya yang masih balita, yang masih menyusu. Maka diizinkan ketika ketemu dengan anak tadi kemudian langsung dipangku kemudian dirangkul dikasih susu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW waktu itu bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut kalian? Apa kira-kira wanita ini rela, ridho kalau seandainya anaknya diambil kemudian dilemparkan ke dalam api? Apa jawabnya? Demi Allah ya Rasul, tidak mungkin. Karena apa? Karena kasih sayang seorang ibu kepadanya. Maka kata Rasulullah SAW kemudian menyatakan, Lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya. Sungguh Allah itu arham bi ibadihi, lebih besar kasihnya kepada hamba-hambanya semuanya. Min hadhihi li waladiha. Dibandingkan wanita ini kepada anaknya. Dibandingkan wanita nanti kepada anaknya. Pakai kalimat tauhid. Lallah. Tentulah Allah, lamnya lam idalahnya yang bermakna taukid. Lallah, sungguh Allah itu apa? Arham. Lebih besar kasih sayangnya, lebih kasih sayang dibandingkan kepada wanita tadi, kepada anaknya, kepada hamba-hamba semuanya. Apa dibalik dari mananya? Ya. Padahal lambang kasih sayang bagi manusia adalah apa? Ibu kepada anak. Ya. Ternyata kepada hamba Allah Azza wa Jalla dikatakan lallahi arham bi ibadi, sungguh Allah itu lebih besar kasihnya kepada hamba-hambanya min hadi bi waladiha, dibandingkan wanita ini kepada anaknya. Ya. Ini contoh. Bahwa Allah Azza wa Jalla kasihnya amat besar kepada hamba-hambanya. Jadi dua sifat tadilah umumnya kita tanamkan. Allah itu Maha Adil. Kepada hamba-hambanya tidak pernah berbuat zalim pada siapapun, tidak pernah. Perbuatan-perbuatannya adalah apa? Adalah dibangun di atas keadilannya. Kemudian yang kedua, Allah adalah Zat yang Maha Besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya semuanya. Bahkan Rasulullah SAW suatu saat berikan gambaran kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Ini Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ketika ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia bertobat, lallahu asyadu farahan. Ketika ada seorang berbuat maksiat, ya, kemudian bertobat, Allah tidak murka, tidak memarah-marahi dia ketika bertobat. Lain dengan manusia, ketika manusia kan dibuat salah, minta maaf, dimarahi dulu, ya, baru maafkan. Mungkin seperti itu. Ini kalau manusia, ya. Allah ketika ada seorang hamba yang berbuat maksiat, kemudian bertobat, dalam hadis Muslim gimana? Dalam akidah wasdiyah, lallahu asyadu farhan. Sungguh Allah itu lebih gembira bitaubati 'abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, dibandingkan seorang yang kehilangan kendaraan, perbekalannya, semuanya di tengah jalan, dalam perjalanannya amat jauh. Ya, kemudian ketemu lagi. Dulu pernah kita sampaikan. Kalau dalam kitab-kitab itu versinya beragam dalam menceritakan. Tapi kurang lebih ya ceritanya adalah bahwa ketika itu ada seorang hamba yang dalam perjalanan amat jauh, sehingga bekalannya amat banyak di atas kendaraannya. Setelah perjalanan separuh perjalanan ini saya amat jauh. Nah, versi ini bermacam-macam, tapi singkatnya adalah kemudian dia mungkin istirahat, ya, tidur, kemudian terbangun kendaraannya hilang, untanya plus bekalnya yang amat banyak yang di atas unta semuanya terus dibawa, dicari ke sana kemari gak ketemu, sudah putus asa, ya wallahualam sampai berapa hari mencarinya, putus asa, yakin dia akan mati di situ. Kenapa? Sebab di situ tempat amat luas. Tidak ada tanaman apa-apa, tidak ada makanan apa-apa, menuju perjalanan yang dituju macam jauh, dan yakin akan mati di jalan, sebab tidak ada bekal. Kalau akan kembali pun sama. Sudah terlalu jauh. Dan kalaupun kembali, juga akan mengalami hal yang sama. Sebab apa? Tempat luas yang tidak ada desa, tidak ada makanan apa-apa. Yakin akan mati di situ. Ya. Sudahlah seperti itu. Saking capeknya dia kemudian istirahat, tidur, tertidur. Kalau tidur kemudian apa? Bangun, kendaraan sudah ada di atasnya. Ya, gimana kira-kira? Maka dia kemudian sampai saking gembiranya berucap, "Ya Allah, gimana? Ya Allah, anta 'abdi wa ana rabbuka." Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah rob kamu. Apa? Dia salah ucap. Kenapa? Min syiddatil farah. Karena saking gembiranya sampai salah ucap. Kan gembira sekali ini orang ini. Nah, Allah atau Rasulullah dalam hadis Muslim, lallahu asyadu farahan bitaubati 'abdihi min hadza tadi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibanding orang tadi yang kehilangan kendaraan ketemu lagi, kan gembira luar biasa. Lah Allah dengan adanya seorang hamba yang bertaubat lebih gembira, lebih senang. Gak marah. Malah senang kalau kalian bertobat. Maka tobat apa? Dosanya diampuni, dikasih pahala, Allah senang. Ini Allah Subhanahu. Jadi rahmatnya luar biasa. Tidak bisa diukur dengan rahmat kasih seorang manusia. Jadi itu diantaranya. Punya antum berusaha untuk memahami apa namanya sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Itu pahami. Sehingga kita akan bisa terbebas daripada su'udzon. Sebab su'udzon ini bisa muncul karena apa? Karena setelah dia hidup, menjalani hidupnya, sudah berusaha untuk mentaati agama, kemudian ternyata banyak apa pak? Banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesulitan yang bisa menyebabkan su'udzon. Ini berbahaya. Kan di masyarakat banyaklah ketika orang mendapat musibah, kemudian apa? Bermacam-macam ucapan yang tidak syar'i. Kadang-kadang malah seolah-olah mengkufri kepada takdir Allah SWT. Ini berbahaya. Ya. Karenanya maka kita di sini harus berhati-hati dalam perkara ini, dan di antara upaya untuk kita bisa terhindar dari su'udzon kepada Allah tadi, pahami nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ya. Di antara sifat yang kita paham insyaAllah adalah sifat adil. Ya. Allah maha adil dengan keadilan yang sesungguhnya. Ya. Yang tidak ada bandingan keadilan-keadilan manusia di dunia ini. Allah maha adil. Karenanya maka perbuatannya adalah dibangun di atas keadilannya. Yang lepas dari sikap zulum sama sekali. Ini pahami. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah Zat yang Maha Ar-Rahmah. Sebab Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang dua nama ini menunjukkan sifatnya. Bahwa sifat Allah adalah rahmatnya maha luas. Kasih sayangnya maha luas. Sehingga rahmat Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tapi semua manusia mendapat rahmat Allah SWT. Walaupun orang kafir. Ya. Di dunia mendapat rahmatnya. Dan karenanya maka kita jangan sampai kemudian su'udzon kepadanya. Mungkin ini saja dulu yang kita sampaikan di kesempatan di sore ini. Ya, karena lewat dari 5:30. Insya Allah kita lanjutkan lagi kesempatan. Tetapi pada dasarnya sudah dapat kita pahami insya Allah. Bahwa su'udzon ini termasuk perkara yang bisa menafikan tauhid. Ya, karena ini adalah bertentangan dengan ketetapan Allah dalam ayat-ayatnya atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana Allah itu adalah Zat yang maha adil, yang maha baik, yang perbuatan-perbuatannya tidak ada yang luput sama sekali. Ya. Dan karenanya maka kalau sampai ada su'udzon seperti itu adalah apa? Sama dengan menuduh Allah itu sifatnya tidak maha sempurna. Ya. Sama dengan menuduh Allah sifatnya itu tidak sempurna. Nah ini kan sudah rusak tauhidnya. Tauhid asal sifatnya adalah rusak. Ya, karena kita harus selalu berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maka husnudzon ini adalah apa? Husnudzon billah adalah min wajibatu tauhid, min wajibati tauhid. Berbaik sangka kepada Allah termasuk kewajiban tauhid. Ya harus ditunaikan oleh setiap muslim. Itu saja yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Shallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.